Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kajian fikih pada sore hari ini masuk pada pembahasan yang keenam, al-mas'alatu sadisah, terkait adabul akli, adab-adab ketika makan. Berkata penulis fikih Muyassar hafidhahumullah, lil akli adab yang bagi al-hirsu alaiha. Pada kegiatan makanan seseorang atau pada kegiatan makan seseorang, padanya ada beberapa adab yang selayaknya bersemangat untuk berada di atas adab-adab tersebut. Wahiyya diantaranya, al-awwal adab yang pertama, at-tasmiyatu inda btida'il akli, membaca basmalah, yakni bismillah, ketika hendak memulai makan. Li hadith Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Umar bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kuntu gulaman fi hujri Rasulillah alaihi salatu wassalam wa kanat yadi tatisu fi shohfah atau fi shohfah. Dulu aku adalah anak muda yang pernah berada di hidangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana saat itu tanganku ketika makan menjelajah atau menjelajahi nampan, ya, tangannya kesana kemari. Faqala li Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatiku dengan mengatakan, ya gulam sammillah, wahai anak, sebutlah nama Allah ketika hendak makan, yakni bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah apa yang ada di hadap dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka setelah itu aku senantiasa melakukan cara makanku sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat al-Imam al-Bukhari barakallahu fikum. Kemudian adab yang kedua, al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Lil hadis sabiq, dalilnya berdasarkan hadis yang tadi dibaca. Asalif, adab yang ketiga, al-aklu mimma yalishahsu, makan barakallahu fikum dari apa yang ada di hadapan seseorang. Lil hadithis sabiqi aidon, berdasarkan hadis yang telah lewat tadi, hadis Umar bin Abi Salamah illa idza alima anna mujalisahu la yata'adza, kecuali apabila dia mengetahui, meyakini bahwasanya orang yang bermajelis dengannya ketika makan bersama dia, barakallahu fikum, dia tidak terganggu, tidak tersakiti. Wala yakrahu dzalik, dan tidak membenci hal tersebut. Maka kalau seperti itu, fala ba'sa ayyakula hina idzin min nawahil qas'ah. Kalau keadaannya seperti itu, maka tidak mengapa dia ketika itu makan dengan menjelajahi nampan yang ada. Li hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatil khiyat allazi da'an nabi alaihi salatu wassalam ila ta'am, berdasarkan hadis Anas terkait kisahnya Al-Khiyat yang mengundang Nabi alaihi salatu wassalam untuk makan. Qala Anas menceritakan, faro'aituhu yakni nabiya alaihi salatu wassalam, maka aku melihat beliau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, yatatabba'ud duba'a min hawali al-qas'ah. Maka aku melihat beliau, yakni Nabi, ya, memunguti labu-labu yang ada dari sisi-sisi nampan. Aw kana asy-syakhsu wahdahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tidak mengapa, ya, tangan kita ketika makan, ya, menjelajahi nampan, yakni tidak semata-mata makan yang ada di hadapannya, apabila dia meyakini orang yang bermajelis dengannya ketika makan bareng, ya, tidak merasa terganggu dan tidak membencinya. Atau alasan yang lain, au kana syakhsu wahdah laisa ma'ahu ahad, atau apabila dia makan sendiri, tidak ada teman yang makan bersamanya, maka tidak mengapa. Au kana ta'amu mustamilan ala alwanin muta'addidah, atau kalau makanan yang ada di nampan tersebut bermacam-macam jenis makanannya, maka tidak mengapa. Fayajuzu lahul akhdhu mimma laisa amamah, maka boleh baginya mengambil tidak hanya di depannya saja, dengan catatan malam yu'zi bidzalika ahada, selama dia tidak menyakiti, mengganggu orang lain. Ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, ar-rabi'ah, alhamdu fi akhirih, memuji Allah setelah makan. Di hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Abu Umamah, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam idza rufi'at al-ma'idatu min baini yadayhi yaqul, adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila nampan beliau sudah diangkat dari hadapan beliau, yakni sudah selesai, yaqul, maka Nabi berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang artinya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik dan berkah, yang tidak layak untuk ditinggalkan dan akan senantiasa dibutuhkan. Rabbana wahai Rabb kami. Dan berdasarkan sabda Nabi waliqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, di antara adab setelah makan adalah memuji Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba syurbata atau aw يشرب الشربة فيحمده عليها. Riwayat Imam Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang ketika setelah makan dia memuji Allah dan setelah minum pun memuji Allah atas makanan atau minuman tersebut, maka Allah meridhoinya. Ini menunjukkan barakafikum, membaca doa memuji Allah setelah makan adalah adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi dari empat adab ini, yang pertama membaca basmalah berdoa sebelum makan, kemudian yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga makan mendahulukan apa yang ada di hadapannya, yang keempat membaca doa setelah makan. Adapun adab yang kelima dan seterusnya sampai adab ke-11, insya Allah akan kita sampaikan, akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.